Halo. Akhirnya kamu hubungin aku. Kamu kemana aja? Kamu dengerin aku dulu sebentar. Aku rasa kita gak bisa lanjutin ini semua. Maafin aku. Pikirkan kata-kata ibu. Dalam hatiku takkan mungkin hilang meski dirimu tak lagi. Diri